Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamda lillah, wassalata wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ikhwani al-muslimin rahimakumullah, wabil khusus tumatang sedaya para masyayikh an-nahdiyin, para masyayikh pengasuh pondok pesantren, pengurus cabang NU baik kota maupun kabupaten, MWC maupun ranting, pengurus Muhammadiyah mulai saking kota sampai ke pelosok desa, khusus male tumateng sedaya jamaah pengaosan kitab hikam. Alhamdulillah, ing kesempatan menika kula kali panjenengan masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, yang mana menghirup udara segar ini adalah bagian daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita rasakan dan kemudian kita nikmati dengan sepenuhnya tanpa ada embel-embel bahwasanya semua itu adalah jasa dari kita, usaha dari kita. Kula kali panjenengan isone dadi urip seimbang antarane dunya soho akhirat, kita punya patokan. Patokan niku wonten ing jeroning ati. Dawuh niki musonep ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah. Matali'ul anwari. Utawi pira-pira anggone, pira-pira nur. Utawi pira-pira nggon metune pira-pira nur. Iku al-qulubu pira-pira ati wal asraru. Tegese pira-pira ati ngeten mawon. Ai mawadi utulun. Tegese utawi pira-pira panggonane metu. Wa syurukil anwari lan mencorongi pira-pira nur al-maknawiyati kang bangsa makna. Wahia utawi al-anwarul maknawiyah nujumul ilmi iku lentangi ilmu wa aqmarul ma'rifati lan pira-pira makrifat kang den srupakaken kelawan pira-pira rembulan. Wa syumusut tauhid lan ilmu tauhid kang den srupakaken kelawan matahari. Al-qulubu yaiku pira-pira ati wal asraru tegese pira-pira ati. Sik, atine sapa? Ai qulubul arifina tegese pira-pira atine pira-pira wong kang makrifat karo Gusti Allah. Wa asraruhum tegese pira-pira sirine pira-pira atine al-arifin. Faya mongko utawi asror iku kasamai koyok langit alati kang tasruku mencorong ya ing dalam asama al-kawakibu opo piro-piro lentang watatla ulan mencorong metu opo kawakib watakota malan wis dingin opo anatil kal anwaro sak temene mengkono-mengkono piro-piro nur asyatu ikul wis sangat. Apa ni isyrokon mencorongi min anwaril kawakibi ketimbang piro-piro enure piro-piro lentang. Panggonan metune piro-piro sinar menungso akan merasa padang, tempat sinarnya itu ada di dalam hati. Menungso akan padang, pekerjaannya akan diterangi, penerangnya keluar dari dalam hati. Artinya, manakala hatinya terang benderang, mengeluarkan sinar yang terang, maka pekerjaannya tidak mungkin akan terbentur oleh sebuah pagar yang berupa larangan. Mboten mungkin. Lah wong atine wis terang, kok dene tiang numpak motor. Damari padang, ndak mungkin akan tertabrak. Lalek tiang ngantuk lho siji maneh. Ngantuk iku ndak ono manfaate. Padang niku mboten nonton manfaate lek panjene wong ngantuk. Ndak ini kita nisbatkan datang damar. Motone melek, damari barak. Insyaallah enggak mungkin akan tertabrak cara zahir lho nggih. Sebab napa? Dia tahu di mana ada sesuatu yang bisa ditabrak, maka dihindari. Ndek ndi ana larangan, maka juga menghindar. Tapi lek pun jenengi atine peteng, masyaallah, mbok wele-wele kuat dia ana ndek ngarepe ditabrak. Sampean delok wong melaku dalam keadaan peteng. Wite asem kuat dene ku kebentuk ndak sih? Apa ndak ketok? Melaku banter. Salawis peteng melaku banter kejegur nang jerone kali. Apa ndak ketok ndak ono sinare? Tapi lek ono sinare kula mbek sampean yakin mesti iso ngati-ngati. Pasti niku bisa berhati-hati, ndak mungkin sak karepan. Dadi koyo langit, ati niku koyo langit. Ya napa langit? Langit niku adalah tempat menerangi bintang-bintang. Bintangi metu nang ndek langit menyinari ke bawah. An-nur-an-nur yang ada di dalam hati niku napa? Sing marakno ati kula sampean niki padang, padange ku apa? Padang niku artine al-anwarul maknawiyah. Padang sing rupa maknawi mboten zahir. Lek koyok padangi damar niku zahir. Padangi srengenge zahir. Padangi ati mboten ketok zahir ngeten mboten, maknawi. Napa padang maknawi niku an-nujumul ilmi. Nggih niku wonten ilmu. Ilmu itu ibarat lentang. Wonten mari akmarul ma'rifat. Ma'rifat datang Gusti Allah niku diibaratkan seperti rembulan. Wonten male sumusu tauhid. Tauhid niku diserupakan datang matahari. Monggo kita ngonceki barang telu niki. Menungso niku hatinya akan padang. Yang pertama padang dengan bintang. Apa bintang? Ilmu. Ilmu itu di mana-mana manusia berada, ilmu akan menjadi hiasan bagi orang itu. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kullil mahamiti. Miku ilmu. Ilmu itu akan menghiasi manusia. Sing asale wonge elek, okelah wajahnya elek, tapi orang itu punya ilmu. Maka perkelakuannya, pekerjaannya, perkataannya akan terhiasi dengan baik. Ndak mungkin wong duwe ilmu niku bakal nyalah-nyalah kali tiang. Ndak mungkin tiang gak ada ilmu niku bakal ngelakoni barang elek yang merugikan orang lain. Dia akan selalu menjadi penghias. Endi ana wong dihias tambah elek, mboten kira. Ana arek dadi kemanten, areke ndak sak pira kulite rada ireng. Ndak ayu, dihias, dirias kemanten, diwedhaki, dibengesi, dialisi, dikeki abang-abang ndek pipine, masyaallah sing delok ya napa. Apik. Saelek-eleke wong lek didandani niku apik. Saelek-eleke menungso lek enggak ada ilmu, tetep apik kelakuane barokah ilmune. Lho kok ana wong duwe ilmu tambah congkak niku jenenge ilmune karaten, ndak digawe, lek ndak digawe padha karo ndak duwe. Sebab samratul ilmi al amalu, buah daripada ilmu adalah beramal. Ya niki ana wite po, perlune apa digawe dipangan woe. Lek po ndak mangan untuk apa pohon mangga itu? Ya kena digawe dampar kayune digraji lho, bukan tujuan utama. Bukan tujuan utama. Tujuan utama jelas. Tiang nandur pelem niku diamreh apoe kangge dipangan. Ana wong niku nandur apa kok apoe ndak nguwo. Akhire digraji wit digawe bangku iku jenenge wong putus asa ketimbang ndak kenek gawe liyane. Diarep-arep uwoe ndak tau nguwo digraji ae digawe bangku. Lho niku. Timbang tadi ini. Jadi ilmu itu akan selalu menjadi hiasan bagi manusia. Ilmu nopo mawon bener. Asale wong bodho, bapakne wong tani, bendina nang sawah, ibuke dodolan kecambah ana ndek pasar. Berhubung sekolah dukur matematika mahir, daftar onok di bank keterima dari juru kasir atau tukang terima duit. Akhirnya duit bayaran sak wulan ini 3 juta, 4 juta. Tekon di wong bapak wong tani. Ibu dodolan kecambah onok di pasar. Kok iso dadi pegawai? Iso oleh bayaran gede. Teko ilmu ni, ilmu niku adalah ibarat lentang nujumul ilmi yang akan menerangi hati manusia, menghiasi manusia, memperindah manusia, itu adalah ilmu. Yang kedua, wa akmarul ma'rifati. Ma'rifat datang Gusti Allah sing diserupakan kelawan rembulan. Wong lek pun ma'rifat kari Gusti Allah koyok bulan pak, padang tapi adem. Mboten padang panas, mboten padang tapi adem. Uang sing delok ni kumbatan bedeng nang moto delokan. Enak dirasane. Itu kalau orang sudah makrifat dengan Gusti Allah. Kok iso ngoten? Yongge. Sering kita contohkan kalau kita memetik sebuah contoh. Saged nyuntung ngeten. Kulo kali sampean melaku nang masjid. Katene mulai nang masjid pentile sampean onok sing nyolong dadi sepedai gembos. Niki lek uang. Mboten makrifat nang Gusti Allah iso-isoe meso. Salah awak kesel wetang luwe. Sepeda motor pentile ono sing nyolong. Nuwun sewu terus akhire meso, janji. Bolak-balik muni janji-janji tok ae ndek dalan. Niku jenenge wong ndak makrifat karo Gusti Allah. Hidupnya panas. Hidupnya tak terarahkan. Tapi tidak demikian lek tiyang niku makrifat karo Gusti Allah. Mulai awake wetenge luwe katene ndang-ndang tutuk nang omah dilalah sepeda montore digembesi nang wong. Alhamdulillah. Sepeda montorku digembesi nang wong pentile dicolong. Dadi aku mlaku iso alon-alon. Lek wis mlaku alon-alon, insyaallah ana ndek dalan akeh oleh maca selawat. Akeh mulo oleh maca ayat-ayat Al-Qur'an, akeh oleh maca surat Yasin lan sak pinunggalane. Padang, alhamdulillah, Yasin wal Quran. Adem, deloan ini ku adem. Onok tonggo nyala nang sampean kepethuk merengut. Kepethuk merengut. Sampean sing diperenguti mboten rumoso. Direken nang sampean wongku merengut duduk merengut nang aku. Wongku barangan merengut muling mungkin mergoloro untus papan. Kepethuk sepisan merengut. Kepethuk ping pindho merengut. Kepethuk ping telu merengut. Mosok sik kate merengutae. Barang kepethuk yang keempat kalinya mulai ngguyu. Napa kok ngguyu? Wong niku ndak ngeroso arek iku. Tak perenguti bendino kok ndak rumoso. Saken rek, bapak wis golek kepethuk aku tak ngguyu ae. Lho ngoten lho. Bapak-bapak, ibu-ibu mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Napa hubungane menghadapi wong merengut sampean meneng mawon dianggap dengan makrifat kepada Allah? Nggih. Sampean diperenguti wong katene murang-muring. Ula apa murang-muring? Wong barangan mek merengut. Merengutiku kekarepane Gusti Allah nang sampean. Babah no merengut, sing penting sampean aja merengut nang wong. Mungkin perengutane wong itu akan menjadi cambuk bagi kita agar kita lebih berhati-hati di dalam berperilaku atau mengeluarkan sebuah kata-kata. Dadi wong merengut nek dirasakno sing penting awak iki aja sampe nyala-nyala nang wong. Iya. Rupane arek iku pancene merengut nang aku, babano wis. Lek pancene merengut nang aku mandar muka Gusti Allah ndadekno atiku sing sabar. Wong sing merengut meneh nang omahe sampean, utang dhuwit dikei. Apa kok dikei utangan? Oleh sampean merasa tidak disalahi. Lho wong sing mari merengut terus utang dhuwit nang sampean iku dikei. Adem mati nih, masya Allah, wong iki capi enak aku. Wong winginane tak perenguti, winginane aku nyala-nyala, saiki aku utang duit di KI. Apik temen wong iku, adem, wong niku ngedep niku adem. Tiang lek makrifat karo Gusti Allah niku adem, koyok mata, koyok rembulan. Yang ketiga, koyok sumusu tauhid, tauhid niku koyok matahari, terang. Orang kalau sudah tauhidnya mapan, maka kehidupannya akan terang. Sebagaimana di dunia, matahari sedang menyinar. Lalu jenenge ono matahari menyinar, dik pun dia ono barang tak ketok. Ketok kabeh. Ini ketok kan panas, lalu panasnya itu mengandung zat. Uang ini lek kena panas, iso sehat. Lek uang boten tahu kena panasnya matahari, akan gampang terserang oleh penyakit. Letih yang kata tauhid ngoten. Jadi dimanapun dia berada, bekerja di pasar, nyambut gawe, nyupir, onok di kantor, walaupun dia kenal dengan yang namanya fikih, fikih okelah dipegang, tapi tidak pernah lepas dengan yang namanya tauhid. Onok di kantor, pengalaman wis dadi PNS niku selawe tahun, tapi ndak tahu munggah belas pangkate. Ngletek kok disalep arek sik wingenane mlebu nang PNS. Oleh 5 tahun langsung dadi kepala seksi. Lek uang niki nyekeli fikih, nyekeli undang-undang kenegaraan, mestinya orang itu bisa naik pangkat adalah berjenjang. Lek naik pangkat tak berjenjang, uang ini berarti perlu diperhatikan. Akhirnya loro ati. Lek wis loro ati. Kula mbek sampean lali nang Gusti Allah krana eling nang undang-undang negara. Maka hidup kita akan menjadi gelap. Ngalor ngidul kula mbek sampean ndolek isalahe kanca. Lek wis ketemu salah dilaporno nang pengadilan utawa nang kejaksaan. Krana kelemahan hati kita sendiri yang seperti itu. Tapi tidak demikian dengan orang yang menggunakan tauhid datang Gusti Allah. Iya. Arek iku kae diangkat dadi PNS oleh mek 5 tahun. Saiki wis munggah pangkati searat-arat. Bapak wis panjeni wis kersani Gusti Allah katene ya apa. Terang semuanya, tidak ada yang tertabrak. Tidak ada sesuatu yang dilanggar. Dia tidak akan melakukan sebuah pelanggaran. Dia tidak akan maksiat datang Gusti Allah. Napa? Krono dhewe paham dengan ilmu tauhid. Makanya ilmu tauhid niku koyo matahari. Wong lek wis lengkap kene, lek wis lengkap kenek nujumul ilmi, kenek komarul makrifat, kenek syumusu tauhid, manusia itu tidak akan pernah melakukan kesalahan. Kalau toh melakukan kesalahan, pasti itu karena kelupaan utawa kekeliruan yang itu memang milik manusia. Telu niki sampean cekel, maka hati kita akan sabar. Hati kita akan terang benderang. Semua yang dilakukannya tidak pernah menyentuh pada larangan-larangan. Rambu-rambu pasti akan dipatuhi. Lek onok barang telu niki. Watakot dama. Lan wis dingin. Opo anna tilkal anwaro. Sak temene mengkunu-mengkunu piro-piro nur. Asatu iku luwe sangat. Apane isyrokon mencorongi. Min anwaril kawakibi ketimbang saking piro-piro sinari lentang. Kala ba'dum dawu sobo setengahi ulama. Lauka syafa ing dawu lauka syafa lamunum buka sobo al-aku ta'ala Allah zat kang hak. Ta'ala halim ulur sobo Allah an musyrikati anwari kulubi awliyaihi. Saking biru-biru mencorongi biru-biru nure, biru-biru atini para waline Gusti Allah. Lantawa mongko yaktini dadi kebusak. Nuru syamsi opo padangi serngingi. Wal komarilan padangi rembulan. Min musyrikati anwaril kulubihim. Saking biro-biro mencorongi. Biro-biro nuri atini awliya. Dawone bak duhum. Niki pun lalu. Bahwa nur-nurnya hati itu jauh lebih terang daripada nurnya bintang. Hingga sebagian mengatakan, sebagian ulama ngomong, andai kata Gusti Allah buka, datang mencorongi enuri atini poro wali, dibuka onten di alam dunyo, mendal serenging ini. Padangi serenging ini ku mendal, padangi rembulan mendal. Kalah karo enurnya hatinya poro wali ini Gusti Allah. Jadi tiang singrung, wah iku koro itu kapan pernah terjadi? Loh, engge, andai kata Allah mau. Contoh Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini kulek lewat. Onten dek terangnya matahari. Maka sinar matahari itu enggak kuat nabrak dateng sinare Kanjeng Nabi. Balik mendukur. Jadi dek tiba ini kok. Kanjeng Nabi lek dalan melaku tang pundi-pundi. Selalu ikuti oleh sahaib. Tuzilluhul ghamamah wa tuti'uhus sahaib. Kanjeng Nabi itu selalu ditutupi oleh mendung. Jadi sinar matahari ini kumbotan kuat singkat singin nembus pada tubuhnya Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi ada nurnya sendiri. Dan nur ini akan melawan nurnya matahari. Nurnya matahari kembali ke atas. Sebagian ulama bukan tudhiluhul ghamama, duduk Kanjeng Nabi niku diiyup-iyupi oleh mendung, tetapi krono memang sinari Kanjeng Nabi niki mental mendukur, sinarnya matahari kalah bentrok musuh dengan sinari Gusti Kanjeng Nabi, dan sinar itu keluar dari hatinya Kanjeng Nabi. Wah, nak diketokno nang Gusti langke Gusti Allah mboten ngetokno, lek diketokno kaya ngoten. Yes, kaya Kanjeng Nabi niku lah kalau Allah mau. Itu anwarul qulub, an-nur dari beberapa hatinya orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nurnya matahari akan terhapus, nurnya rembulan akan terhapus karena terangnya nurnya hati para walinya Allah. Dadi lek ngoten wa aina, iku ing dalem endi? Nurus syamsi utawi nuri srengenge wal qamari lan rembulan min anwaril qulubi saking biro-biro nuri biro-biro ati. Dak ana bandingane antarane padange srengenge karo padange ati niku mboten wonten. Jauh sekali kalau kita bandingkan. Mboten wonten napa-napane. Fa inna dzalika nuro. Napa kok ngoten? Nggih. Fa inna dzalika nuro krana sak temene mengkono-mengkono nur. Nur syamsi kali nurul komar. Ya terok wiku anyar teko alaihi ing atase dzalika nur. Al kusufu opo kraono. Wal ghurubu lan surub. Kalau nurnya matahari itu masih bisa terkena gerhana. Nurnya rembulan masih bisa terkena gerhana. Di samping kenek gerhana, si iso surup. Lek pun waya-waya jam 6 sore ini. Mboten ketok kan sinar matahari. Sinar rembulan, lek wis sinar matahari keluar, maka sinar rembulan tidak akan pernah terlihat. Tapi wa anwaru kulubi ahlillahi. Utawi piro-piro nureh. Piro-piro atine wong kang ahli nang Gusti Allah iku laku sufa. Ora ana grana laha iku kadue anwaru anwari qulubi ahlillah wala ghurubalan ora ana surup iku maujud. Lek atine wong sing cinta datang Gusti Allah itu tidak pernah redup. Mboten nate grana, mboten nate surup. Selamanya itu akan melek. Hatta wong turu niku tetap melek hati ini wong niku li ahli nang Gusti Allah. Innalahu qalban idza namatil ainani lam yanami. Kanjeng Nabi niku enggak ada mok, enggak ada ati. Sing pundi atine Kanjeng Nabi niku lek mripate merem sare, atine tetap melek. Niku jenenge kulubu ahlillah. Kula mboten gawe contoh menungso, karena yang kita tahu sejarahnya adalah Kanjeng Nabi. Critane para wali kata, ndak tahu ketok wali niku turu. Kaya Imam Ghazali niku turune Imam Ghazali niku ngaji. Turu tangi apal ilmu-ilmu sing diwarukno gurune. Tidur bangunnya langsung hafal. Kata critane para wali sing awake ndak iso maca Quran. Maghuru nang setunggale kiai ndak tau diwuruk akhirnya dikongkon turu. Barang pun dikongkon turu, ngipi cangkeme diidoni nang gurune. Setelah cangkeme diidoni, akhire hafal Al-Qur'an. Lho, model-model sing koyo ngeten niki, Cak. Wonge turu, mripate merem tapi atine tetep melek. Itu adalah hati-hati orang yang ahlullah. Ahli cinta nang Gusti Allah, ahli parek nang Gusti Allah. Ojo diwalik wonge melek tapi atine turu. Niki jenenge wong dudu ahlullah. Nggih. Kelawan barokah cerita-cerita sing model-model kaya ngeten, ngaji-ngaji kitab Ikam sing model-model nerangno atine tiyang sing ahlullah, mandar muga kulo ambik sampean didadekaken tiang ingkang betul-betul ahlullah. Allahumma amin. Insyaallah lek kulo ambik sampean didadekno wong ahlullah, masih sampean turu atine mboten kira turu. Kuatah critane para sahabat tilem bengi-bengi ana mlebu, maling mlebu nang omahe sahabat tangi tapi dijarno. Apa kok dijarno? Karena ndak turu. Lek kulo ambik sampean turu. Ana maling mlebu nang omahe tetep turu, barang malinge ilang. Tangi, ngamuk akhirnya meso-meso. Iku wong jenenge, wonge tangi, tapi atine tetep turu. Na'udzubillah, summa na'udzubillah mandar muga barokah ngaji hikam menika kula kali panjenengan makin hari akan makin baik amal-amal kula panjenengan sedaya. Tambah umur mandar muga atine tambah apik. Boten gampang suudzon nang wong liya. Boten gampang nyongko elek nang wong liya. Tambah tuwa tambah sae, tambah cakang ibadah nang Gusti Allah. Tambah sibuk mengkoreksi kesalahannya sendiri tanpa harus mengkoreksi kesalahan orang lain kecuali orang yang menjadi tanggung jawabnya. Monggo kita lanjutaken. Intaha wis rampung apa qaulu ba'dihim. Qala dawu sapa Asy-Syadzili Imam Syadzili qattasamu kinyucaken sapa Allah sirahu ing atine Syadzili. Lau kushifa lamono ten buka apa an-nuril mukmin an-nure wong mukmin al-asi kang maksiat dateng Allah latoba koyak tini nungkep ma apa barang baina sama ikang tetep ing dalam antarane langit wal ardilan bumi fama mongko utai apa zannuka iku penyonone sirah binuril mukmini kelawan nure wong mukmin atau ii kang taat maring Gusti Allah. Dadi famin lutfillahi mongko iku setengah saking kewelasane Allah adamul ittilai ora anane ningali ala anwaril alifina ing atase pira-pira nure wong kang makrifat marang Gusti Allah. Imam Syadzili tahu andai kata an-nurul mukmin an-nure wong mukmin sing maksiat nang Gusti Allah niku dibuka latobako ma bainas sama'i wal ardi niscaya an-nurnya hatinya orang mukmin yang maksiat itu akan menerangi semua isi langit dan isi bumi wape padang. Kok andai kata dibuka nang Gusti Allah. Saking padang. Padang hati ni wong mukmin niku pak. Lek moton delok. Iso tutup paling duowo niku delok. Pirong ya setengah kilo. Setengah kilo niku iso delok moton. Tapi lek hati Masya Allah. Wonge ono di Jakarta. Sing diiling-iling ono di Pasuruan. Itu terlihat dengan terang. Masih ya wis sampean niku ngelamun. Saat ini ono arek lanang seneng nang arek wedok. Sing arek lanang yang tendek Jakarta, sing arek wedok yang tendek Bali. Niku lek ndelok ambek peningal moto ora bakal ketok. Tapi lek kekasihnya itu diraba melewati hati. Gambar rai ini dilebokno nang ati niku padang terang wele-wele. Niku atine wong sirsiran niku, Pak. Sampean seneng nang wong lanang. Sing sampean seneng yo ana ndek Mekah apa mene. Sampean ana ndek Indonesia. Lek didelok karo mata ndak ketok. Tapi lek sampean delok karo hati. Wajah orang yang Anda cintai kita putar di dalam hati kita. Ketok jelas niku sak klambi-klambine ketok. Sak sandal-sandale sing tau digawe ketok. Itu tandanya jauhnya pemandangan hati kita. Iku wong sirsiran. Apa maning wong mukmin. Sing atine pancene apik cuma saat itu memang ketepaan melanggar nang Gusti Allah. Tepat pandangan ini ku. Jauh sekali. Melantar tutuk nang dindi. Waduh banget. Saking nang Gusti Allah mboten dibuka. Kok dibuka? Oh Masya Allah. Wadang. Iku atine wong mukmin sing maksiat. Fama dhannuka. Binuril mukmin atoi. Yuk nopo dugaan kulo kali panjenengan. Dengan nurnya orang mukmin yang taat kepada Allah. Kok ndak ketok ya apa? Ya, untung kula ambek sampean ndak ketok. Lek sampe ketok, bingung kula ambek sampean. Bingung ya napa? Engge lek wong sing ketok niku wong ilmune dhuwur. Lek sing ketok niku ilmune cendhek, kan maling aku pangeran. Kok dene wong Yahudi ngaku pangeran sing jenenge Nabi Uzair, anake pangeran. Wong Nasrani niku ngaku Nabi Isa niku anake pangeran. Napa krono ndak kuat menerima nur yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten dek Nabi Uzair karo Nabi Isa. Lek kuat, tidak mungkin orang Nasrani itu akan menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Lek kuat, tidak mungkin orang Yahudi akan menganggap Nabi Uzair niku sebagai Tuhan. Lu krono ndak kuat. Dadi kula ambek sampean untung punan, wonten dek donya niki enure wong mukmin niku ndak diketokno nang Gusti Allah. Lek sampe diketokno, waduh. Akeh wong dadi pangeran critane, Cak. Dan mergane jangan sembarangan kita menceritakan sesuatu yang berkenaan dengan hati, kuatir keliru. Lek sampean mboten keliru, wedi uang sing delok sampean niku keliru. Memang sampean tidak akan tertipu dengan keunggulan, dengan kesuksesan, dengan dukure ilmu sampean, sampean tidak akan tertipu krono sampean duwe ilmu. Tapi bagaimana dengan orang awam sing koyok kulo? Delok uang sakniki iso ngawang, waduh pun tidak dianggap pangeran. Nulok uang sing iso sulapan, delok uang dicekel iso dadi duit. Jagung diuncalno iso dadi emas. Ngoten ae sak niki-niki. Saking gak disembah niku, njaluk apa dituruti wong iso ngoten niku. Padahal niku ilmu sulapan. Nah, bagaimana keadaan kita lek sampe Gusti Allah mbuka nure wong mukmin? Waduh. Belain kula ambek sampean. Untung pun kula ambek sampean iki ndak diketokno nang barang-barang sing koyok ngoten. Waqad qala al-Mursi, Imam al-Mursi dawuh, gurune Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Sakandani, lau kusifah lamono den buka opan hakikatil wali, hakikate wali la ubita, moko yek tine disembah opo wali. Ande kata wali niku dibuka nang Gusti Allah, hakikate wali diketokno nang Gusti Allah, disembah nang wong pasuruan. Engko ndak mule-mule sujud nang wali. Ya untung pun li anna ausofahu min ausofihi. Krono sifat-sifat sing dimiliki para wali niku adalah juga sifatnya Gusti Allah. Dititipno nang Gusti Allah nang para wali, tidak dibuka ya dari pangeran. Malah disembah. Wa nu'utahu min nu'uti. Dan sifat-sifatnya wali itu juga sebagian daripada sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Mustami'in wal mustami'at, jamaah pengawasan kitab hikam ingkang minulya, mandar muga sedikit masukan ingkang kula aturaken dhateng panjenengan dapat menjadikan bekal untuk kehidupan kita sehari-hari dan akan menjadi modal untuk pertemuan kita nanti dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula kali panjenengan menjadi orang yang insyaallah akan selalu mendapatkan rahmat, taufik dan maunah saking ngarsane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, terutama dumateng para kiai saha tokoh masyarakat, mbok bilih ingkang kula aturaken menika wonten salahe pancene kula menungso, menawi wonten leresih menika saking ngarsane Gusti Allah sak menten. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.